ketika waktu hidup adalah bahasa yang sangat filosofis dengan berbagai pemahaman makna tergantung latar belakang agama atau filsafat apa yang Anda sedang anut. Mati, waktu hidup, saya berbicara dari perspektif sebagai seorang Kristiani yang menggeluti sebuah kehidupan dalam pergumulan yang diajarkan untuk menyangkali diri dan memikul salib dalam kehidupan ini dalam berjalan mengikuti sang kebenaran. Ya, mati ketika waktu hidup sangat menggiurkan. Itu menjadi semangat inti dalam kekristenan. Mati waktu hidup bukan kita mati dengan membunuh diri, tapi kita mati dengan meniadakan diri. Jika diri tiada, apa yang ada? Hanya satu kata, Tuhan yang berkuasa di dalam hidup ini. Jika Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini, apa yang akan kita kerjakan? Melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Menjalankan kebenaran dan menegakkannya sebagai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan. Mati ketika waktu kita hidup sangat indah dan luar biasa. Hanya saja tak mudah, karena ego dengan segera mencela. Ia berteriak tak rela kalau ia tiada. Ego melonjak karena ia selalu mau nomor satu dan diutamakan dalam 10 pilihan demi pilihan. Ego tak akan pernah rela kalau ia ditiadakan, karena dia sudah terbiasa dimanjakan dengan berbagai kepuasan yang tidak pernah ditiadakan. Ya, ego akan menjadi lawan yang luar biasa. Ego, Anda dan saya dan ego, Anda dan ego menyatu menjadi sebuah keinginan yang tak terhentikan. Kadang di dalam ego, Tuhan pun kita pinggirkan. Ya, dalam ego tak ada kata cinta untuk berbakti. Karena itulah belajar untuk mati ketika Anda masih hidup. Untuk mati dari keinginan-keinginan yang bersifat salah, tapi hanya hidup untuk kegairahan dan kebenaran. Ketika ego mati, bukan berarti Anda apatis terhadap hidup ini. Ketika ego mati, bukan berarti Anda tak lagi punya harga diri. Ketika ego mati, bukan berarti Anda tak punya kehendak lagi. Tapi membalikkan semuanya dan menampakkan semuanya hanya untuk satu kata, pengabdian bagi sang pencipta. Ya, hidup hanya untuk dia, bukan untuk diri lagi. Berkarya hanya untuk dia, bukan kepuasan manusia semata. Maka, jadilah kita manusia yang sangat bermakna, luar biasa, karena kita sudah mati dan berani mati ketika waktu hidup. Tapi ingat, itu bukan melarikan diri dari dunia ini, justru menghadapi dengan cara yang berani, berbeda dengan dunia ini. Selamat mati ketika Anda masih hidup. Bersama saya, Bigman Sirait.